بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baik masih dalam pembahasan kitab الطهارة dari kitab زاد المستقنع karya أحمد بن موسى Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini bab nawaqidul wudu. Bab nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Dalam bab ini kita akan menguraikan 20 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'riful nawaqid, definisi nawaqid. Nawaqid jamak dari naqib. Jamak dari naqib. Dan naqib artinya pembatal. Perusak. Iya. Al-wudu sudah berlalu definisinya. Wudu dengan di dhamma itu artinya perbuatan berwudu. Kalau di fathah wawunya artinya apa? Air yang dipakai berwudu. Jadi nawaqidul wudu artinya apa? Pembatal-pembatal wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Iya. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa saja yang merupakan pembatal wudu dan pembahasan beliau di sini sangat munasib setelah beliau menjelaskan tentang wudu itu apa, ketentuan wudu bagaimana, hukum-hukum seputar wudu. Perlu juga diketahui apa yang membatalkan wudu. Pembahasan yang kedua, perlu diketahui bahwa nawaqidul wudu terbagi dua. Ada pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, itu membatalkan wudu. Dan ada pembatal wudu silam pendapat apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Ya. Ini global pembagian pembatal wudu. Bahwa pembatal wudu terbagi dua. Ada pembatal wudu disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat bahwa hal tersebut membatalkan wudu. Dan yang kedua ada pembatal wudu terdapat silam pendapat di kalangan ulama. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Adapun yang pertama yang disepakati, ini insyaallah pembahasannya jelas ya, sebab tidak ada silam pendapat dan para ulama tidak pernah bersepakat di atas suatu hal yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan, ini yang akan kita rinci nanti, sebab dari perselisihan tentunya ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang tidak kuat. Dan dari pembatal-pembatal wudu yang disebut oleh penulis, sebagiannya ada yang kuat dan sebagiannya tidak kuat. Baik. Ini pembahasan yang kedua, pembagian pembatal wudu. Pembahasan yang ketiga, penulis rahimahullahu ta'ala mulai menyebutkan pembatal wudu yang pertama. Kata beliau, yang qudul wudu ma kharaja min sabilin, adalah membatalkan wudu apa yang keluar dari jalan. Ini pembatal wudu yang pertama, yang keluar dari jalannya. Dan jalan yang dimaksud adalah dua hal, yang keluar dari kubul, dari belakang, dari depan, atau yang keluar dari dubur, keluar dari belakang. Nah, itu dua jalan. Dan di sini penulis rahimahullah memberikan kaidah umum, sebagaimana banyak dari ahli fikih memegang kaidah ini. Mereka globalkan bahwa ma kharaja minas sabilain fahuwa naqidun lil wudu. Apa yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur, dari depan dan belakang, itu adalah pembatal wudu. Adalah pembatal wudu. Ini kaidah global ya. Dipegang oleh para ulama. Sehingga apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, mereka anggap membatalkan wudu. Dan ini madhab yang dipegang oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Tapi yang benarnya bahwa kaidah ini adalah kaidah yang tidak berlaku kuat. Iya, kan kaidah yang kuat. Karena pembatal wudu dasarnya dikatakan membatalkan wudu kalau ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa hal tersebut pembatal wudu. Yang keluar dari dua jalan banyak hal. Iya. Banyak hal yang keluar dari dua jalan, dari depan dan dari belakang. Dan hal-hal tersebut ada yang keluarnya wajar dan ada yang tidak wajar. Ada yang wajar dan ada yang tidak wajar. Iya. Baik. Saya rinci ya. Apa yang keluar dari dua jalan ini, apa saja membatalkan dan apa yang tidak membatalkan. Karena kalau penulis, kaidahnya umum. Dia tidak rinci. Yang penting keluar dari depan atau belakang, apa saja yang keluar dalam bentuk dat maupun dalam bentuk angin, semuanya dianggap membatalkan wudhu. Iya. Di antara yang keluar dari dua jalan adalah iya, air kecil, air besar, dan angin dari dubur. Ini tiga hal, air kecil, air besar, dan angin dari dubur. Tiga hal ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa ini membatalkan wudu. Berdasarkan ayat au jaa ahadum minkum minal ghaib. Atau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaib. Ghaib ini adalah kinaya tempat membuang hajat. Air besar, air kecil maupun angin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak boleh dia tinggalkan salatnya, dia batalkan kecuali kalau dia mendengar suara atau dia cium bau. Demikian pula yang disepakati kalau keluar dari kubul dan dubur adalah keluarnya mani, madi, dan wadi. Ya, kalau keluar, ini membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Adapun mani jelas. Kan datang nanti di bab mandi janabah. Iya. Adapun madi, Nabi SAW bersabda, alaihi wudhu. Ada kewajiban wudhu terhadapnya. Ya, dan wadi dikiaskan sama dengan madi dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya. Baik, ini semuanya disepakati ya, tidak ada silam pendapat. Iya, dan dia keluar wajar. Ada yang keluar tidak wajar. Contohnya seperti kalau keluar angin dari depan. Ini tergambar ya pada laki-laki. Kalau pada perempuan, ini mungkin terjadi. Khususnya untuk perempuan yang sudah melahirkan. Iya. Kadang ada angin keluar dari depan. Sekarang ini angin yang keluar dari depan, dari kubul, jarang terjadi. Apa hukum angin yang keluar ini? Ya, kalau penulis dibangun di atas kaidahnya, batal wudu atau tidak? Batal wudu. Sebab kaidah penulis semua yang keluar dari dua jalan, hukumnya apa? batal wudu. Ya, dan ini di madhab Hambali seperti itu. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang kedua, wallahu alam, dia adalah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Sebab kita tidak punya dalil khusus yang menerangkan bahwa tersebut membatalkan wudu. Dan asalnya al-bara'ah, al-asliyah, itu asal. Dasarnya kalau wudu sudah syah, tidak ada yang membatalkannya, kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan batalnya. Karena itu saya simpulkan bahwa apa yang keluar dari depan dalam bentuk angin, ini tidak membatalkan wudu. Demikian pula dari hal yang jarang, kalau misalnya keluar darah, keluar batu, keluar rambut, atau keluar cacing kalau dikubur, apa didubur, iya, apakah ini membatalkan wudu? Penulis di atas kaidah mutlak, ya, semua yang keluar hukumnya apa? Batal wudunya. Tapi yang benarnya dalam hal ini bahwa asalnya tidak ada yang membatalkan wudu kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kecuali kalau yang keluar itu tadi, benda-benda yang keluar itu tadi melekat padanya dari kencing atau melekat padanya dari air besar, maka ini tentunya dianggap apa? Batalkan wudu. Jadi kalau begitu saya simpulkan bahwa pembatal wudu yang pertama, ma kharaja min sabil, apa yang keluar dari jalan atau dua jalan, ini kaidah umum di madhab Hambali, ya, dan kebanyakannya memang benar. Walaupun di dalam rinciannya, ya, kita berpegang di dalam menetapkan pembatal wudu harus berdasarkan dalil yang dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan tentang hal tersebut. Baik, pembahasan yang keempat. Penulis menjelaskan di sini pembatal wudu yang kedua. Kata beliau, wa kharijun min baqiyatil badan in kana baulan aw ghaitan aw katsiran najisan ghairahuma. Ini pembatal wudu yang kedua, yaitu yang keluar dari bagian badan yang lainnya. Yang keluar dari bagian badan yang lainnya. Kalau keluar dari kubul dan dubur ini sudah jelas, ya, sudah kita terangkan. Sekarang bagaimana kalau dia keluar dari bagian badan yang lainnya? Iya. Dia keluar dari perutnya misalnya. Apakah batal wudunya atau tidak? Penulis menganggap bahwa apa yang keluar dari badan itu adalah hal yang membatalkan wudu. Kalau yang keluar itu, beliau rinci, ya, kalau yang keluar itu adalah pertama kencing. Jadi kalau dia buang air kecil dimanapun keluarnya, ya, seperti sekarang ini, ya, kalau misalnya orang sakit, kadang air besar dan air kecilnya keluar melalui saluran plastik yang diberikan. Baik, ini kalau kencing. Kemudian yang kedua, awba'iton, atau air besar. Yang keluar adalah air besar. Yang ketiga, awkathiran najisan gairahuma. Selain kencing dan air besar, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia najis. Dan syarat yang kedua, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jelas, ya? Baik. Nah, ini kaidah umum di sisi penulis rahimahullah. Dan sebenarnya di dalamnya terdapat tafsilat yang harus dan mesti untuk dirinci. Ya. Baik, kalau dia keluar kencing, air besar, itu memang benar. Keluar dari bagian mana saja di badan, Hukumnya adalah membatalkan wudu. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang pembatal wudu ini, demikian pula ayat, itu sifatnya umum. Hanya diterangkan dia membuang hajat. Apakah hajatnya keluar dengan jalur yang biasa atau dengan jalur yang luar biasa? Kapan keluar hajatnya, dari kencing maupun air besar? Maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai pembatal wudu. Tapi yang ketiga ini yang perlu dirinci, banyak pembahasan di dalamnya. Sekarang selain kencing dan air besar yang keluar dari badan apa? Kan banyak. Ya, ada muntah, ada darah, ada nanah. Iya. Demikian pula darah mimisan, ada ludah, ada dahak. Kan banyak kan? Sekarang bagaimana kita mengukur yang keluar ini selain dari kencing dan air besar? Penulis mengukurnya dengan dua kriteria. Yang pertama, yang keluar itu najis. Itu yang pertama. Ya, ini akan kembali kita ke dalam hukum, apa saja yang najis. Kalau menurut penulis, darah itu hukumnya apa? Najis ya, sudah berlalu. Apa akan datang nanti? Iya. Demikian pula sejumlah ulama berpendapat bahwa muntah membatalkan wudu. Iya. Membatalkan wudu. Dan ini semuanya perlu dirinci satu persatu. Nah, itu kita mulai dari muntah, bahwa muntah yang benarnya tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang sahih, sharih, haditsnya kuat dan tegas menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Adapun darah mimisan juga tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang kuat menunjukkan hal tersebut. Iya. Demikian pula nanah dan air yang keluar dari luka, ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang kuat. Iya. Demikian pula darah, keluar darah, ini juga tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang kuat menunjukkan hal itu. Dan sejumlah sahabat, mereka sholat dalam keadaan masih menetes darah dari dirinya. Demikian pula ludah dan dahak ini bukan najis. Karena itu tidak membatalkan wudu. Jadi sebenarnya yang disebut oleh penulis di sini perlu dirinci saja, dia najis atau bukan. Ya, kalau dia najis keluarnya, dan dia keluar banyak, maka ini membatalkan wudu. Selesai sudah ya pembahasan yang ketiga, atau pembatal wudu yang kedua. Ini pembahasan yang keempat ya. Pembahasan yang kelima, pembatal wudu yang ketiga, yaitu hilangnya akal. Kata beliau, wa zawalul akli illa yasira naumin min qa'idin aw qa'imin. Iya. Kata beliau yang ketiga, wa zawalul akli, dan hilangnya akal. Hilangnya akal. Hilang akal itu terbagi dua ya. Ada yang hilang seluruhnya, akalnya seluruhnya hilang. Dan ini orang yang tidak waras namanya. Yang kedua, ada hilang dalam waktu tertentu disebabkan karena suatu sebab, seperti tidur, mabuk, pingsan, ya, yang semisal dengan itu. Baik, ini hilang sebagiannya. Dan ini semuanya dianggap oleh penulis membatalkan wudu. Dalilnya bahwa ini membatalkan wudu, yang pertama dalilnya adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan di sakit yang beliau meninggal, maka begitu beliau sadar, beliau minta air wudu, kemudian beliau berwudu darinya. Dan ini masalah tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang hilang akalnya itu batal wudunya. Iya. Hanya saja sebagian dari hilang akal ini ada yang silam pendapat, yaitu kalau tidur dan tidurnya sedikit. Apabila tidur dan tidurnya apa? Sedikit. Apakah batal wudunya atau tidak? Nah, ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan ini dibahas oleh penulis setelahnya. Dan ini pembahasan kita yang ke-6. Apakah tidur membatalkan wudu? Kata penulis, illa yasira naumin min qa'idin au qa'imin. Kecuali tidur yang sedikit dari orang yang duduk atau orang yang berdiri. Jadi kalau hilang akal, hilang kesadaran, itu batal wudu. Kecuali kalau tidurnya sedikit. Ya. Bagaimana tidur sedikit ini? Yaitu dari orang yang duduk dan orang yang berdiri. Jadi kalau dia duduk, tertidur, kebanyakan orang duduk dan tidur itu dia masih rasa. Masih merasa dari tidurnya. Demikian pula kalau dia berdiri, hanya tidur sedikit, tidak membahayakan, tidak membatalkan wudhu. Nah, ini menurut penulis ya. Iya. Dan dimaklumi bahwa para ulama silam pendapat dalam masalah tidur ini, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak. Paling tidak ada 8 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kenapa terjadi silam pendapat dalam hal ini? Karena sebagian hadis itu mengesankan bahwa tidur membatalkan wudhu. Seperti hadis Shaffan ibn Asal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakin min baulin wa ghaitin wa naum. Jadi orang yang mengusap sepatunya, dia tidak apa-apa, tetap mengusap. Tidak apa-apa dia mengusap kalau hadasnya adalah kencing atau buang air besar atau tidur. Maka tidur di sini dimasukkan ke dalam kategori hadas, kategori yang membatalkan wudu. Iya. Maka ini dalil ya. Dan ada hadis yang lain bahirnya tidak menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Seperti hadis dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, di mana para sahabat menunggu salat Isya. Ya. Hingga mereka tertidur. Ya, masih duduk ya. Tidur sampai dikatakan dagu-dagunya itu sudah menyentuh dadanya. Yang menunjukkan tidur yang cukup berat. Kemudian dikatakan dalam hadis, summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka berdiri salat dan mereka tidak berwudu. Ya. Juga hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari Ibnu Umar atau dari selainnya bahwa para sahabat menunggu salat Isya, tapi Nabi belum keluar. Dikatakan kami menunggu, kemudian kami bangun, kami tidur, kemudian kami bangun, kami tidur, kemudian kami bangun, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Ini diselai dengan tidur, tidak disebutkan mereka berwudu langsung sholat. Baik, maka ini adanya hadit-hadit, sebagian hadit akhirnya menjelaskan tidur itu membatalkan wudu, sebagian hadit lagi akhirnya menunjukkan tidak membatalkan wudu. Iya. Maka di sini terjadi silam pendapat di kalangan para ulama di dalam mengkompromikannya. Ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa tidur itu adalah madinatul hadas. Tidur itu tempat yang mungkin terjadi hadas. Hanya saja kalau tidurnya sedikit tidak masalah. Kalau tidurnya banyak ini yang membatalkan wudu. Ya, dan ini cara yang terbaik dalam mengkompromikan antara dua hadis. Dikatakan bahwa tidur kalau dia banyak batal wudunya. Tapi kalau sedikit tidurnya itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana ukuran sedikit? Ya, ukuran sedikit kadang dia masih rasa apa yang dia, kalau dia tertidur kebanyakan kondisinya dia masih sadar, atau di posisi yang disebut oleh penulis dia duduk misalnya atau berdiri, ini juga posisi-posisi yang menunjukkan tidurnya bukan tidur yang lelap, tidur sedikit. Nah, dan insyaallah taala pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini. Baik, untuk mengkompromikan antara dua dalil. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketujuh. Kata penulis, wa massu dhakarin muttasilin aw qubulin bi dhahri kaffihi aw batnihi. Ini pembatal wudu yang keempat tentang menyentuh dakar atau kubul, menyentuh kemaluan, iya, bagi laki-laki maupun perempuan. Penulis berkata, wa massu dhakarin muttasilin, dan menyentuh kemaluan yang bersambung. Dia menyentuh kemaluan muttasil, bersambung, keluar darinya, jadi menyentuh kemaluan. Ya, maksudnya di sini menyentuh kemaluan, menyentuh langsung ya, tidak ada pembatasnya. Muttasil, bersambung. Ini keluar kalau kemaluan yang disentuh tidak bersambung. Ya, kalau misalnya terputus kemaluannya karena suatu kezaliman dilakukan terhadapnya, atau dia di posisi berobat atau yang semisal dengan itu, ya, maka ini tidak masalah. Sebab di penulis di sini hanya mensyaratkan bersambung. Aku bulin, atau perempuan menyentuh kemaluannya. Bidhahri kaffihi aw batnihi, apakah dia sentuh dengan punggung telapak tangannya atau dengan bawah telapak tangannya? Ya, jadi dia sentuh pakai telapak tangan, bawahnya maupun punggungnya, itu semuanya apa? Membatalkan wudu. Semuanya membatalkan wudu. Baik. Ini menurut penulis. Dan para ulama bersilam pendapat di dalam pembahasan ini. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwa itu membatalkan wudu. Dan mereka berdalilkan dengan hadis-hadis, khususnya hadis Busra binti Safwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Dan ini hadisnya mutawatir ya. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Dan juga hadis Abu Hurairah, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila dzakara ila dzakari wa laysa dunaha sitrun faqad wajaba alaihi alwudu." Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dan tidak ada tirai antara kemaluannya dengan tangan yang menyentuh, maka telah wajib wudu. Telah wajib wudu. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Mereka berdalilkan dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki, atau dia bertanya kepada Rasulullah tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. alaihi wudu, apakah dia wajib berwudu? Kata Nabi, la innama ihwa bid'atun minka. Kata beliau, tidak, sungguhnya itu hanyalah bagian dari tubuhmu saja. Jika bagian dari tubuh, ya, kita lihat bagian dari tubuh, seorang menyentuh pipinya, batal wudu atau tidak? Tidak batal. Dia sentuh tangannya, lengannya, kakinya, batal wudu atau tidak? Tidak batal wudu. Demikian pula kalau dia sentuh kemaluannya, sama dengan anggota badan yang lainnya. Iya. Karena adanya dua pendapat ini dengan dua dalil yang secara lahir berbeda, maka di kalangan para ulama ada yang ingin mengkompromikannya, dan mereka ragam cara mengkompromikan. Dan yang lebih tepatnya di dalam hal ini, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, hanya saja disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Ya, ini cara mengkompromikan yang paling baik. Walaupun, ya, dari hadith-hadith pembahasan, hendaknya diketahui bahwa seorang kalau terjadi keadaan yang seperti ini, dia tinggalkan menyentuh kemaluan, itu lebih afdal untuk keluar dari siapa? Dari silam pendapat. Tapi yang benarnya bahwa tidak membatalkan wudhu, hanya disunnahkan saja. Jadi perintah Nabi, falyatawadda faqad wajaba alwudhu, ini diarahkan kepada mana dianjurkan. Mana dianjurkan? Sebab hadits Talq bin Ali menunjukkan bahwa itu hanyalah bagian dari badanmu. Baik, selesai sudah ya. Setelah menyinggung masalah menyentuh kemaluan ini, penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang cabang dari masalah tentang menyentuh kemaluan dari khunsa muskil. Iya. Kata beliau, walam suhuma min khunsa muskil, walam sudakarin dakarahu wa au unsa kubulahu li syahwatin fihima. Iya. Kata dia, menyentuh khunsa muskil. Apa itu khunsa? Khunsa ini orang yang punya kelamin ganda. Dia punya apa namanya? Dakar seperti milik laki-laki, dan dia punya kubul seperti milik perempuan. Ya, jadi dia punya kelamin ganda. Ini khunsa. Dan penulis kaitkan di sini dengan kata muskil. Sebab yang tidak muskil itu tidak ada masalah. Iya, khunsa itu dua macam ya, ada yang muskil, ada yang tidak muskil. Ada orang punya kelamin ganda, tapi dari sifat-sifatnya dia sifat laki-laki. Misalnya suaranya laki-laki. Ya, perilakunya perilaku laki-laki. Jelas ya? Maka yang seperti ini dihukumi laki-laki. Dihukumi apa? Laki-laki. Dan ada yang sifatnya seperti perempuan, jelas. Iya. Suaranya suara perempuan. Kemudian apa namanya? Di masa haid dia haid. Kemudian juga ketika dewasa tampak dari apa? Dari badannya, dari payudaranya kelihatan, maka ini menunjukkan bahwa dia perempuan, jelas. Baik. Tapi yang menjadi masalah, ada orang yang punya kelamin ganda dan tidak jelas ini laki-laki atau perempuan. Tidak jelas laki-laki atau perempuan. Baik. Nah, ini yang menjadi pembahasan penulis di sini. Menjadi pembahasan penulis. Baik. Kalau ada menyentuh khunsa muskil, bagaimana hukumnya? Ya. Kata beliau, walam suhuma min khunsa muskil. Jadi kalau dia sentuh khunsa muskil, maka ini batal wudunya. Batal wudunya. Tapi ingat ya, bisyahwa ini dia ditakid di akhir, li syahwatin, karena syahwat. Dia sentuh karena syahwat. Adapun kalau disentuh tanpa syahwat, ini batal atau tidak? Tidak batal. Dan ini menurut pendapat penulis. Penulis kan pendapatnya apa? Menyentuh kemaluan ya. Itu adalah apa? Membatalkan wudu. Iya. Dan di sini beliau takkid dengan syahwat. Kalau khunsa, muskil. Ini keadaan yang pertama ya. Dia sentuh keduanya. Kubul dan dubur dia sentuh dari khunsa muskil. Yang kedua, dia sentuh lamsu dakarin dakara. Kalau seorang lelaki dia sentuh khunsa muskil pada kemaluannya, pada dakarnya. Ya, misalnya ada laki-laki sihat dan ada khunsa muskil. Orang yang punya kelamin ganda ini. Laki-laki sihat ini dia sentuh kemaluan dari khunsa muskil. Maka ini juga membatalkan wudu kalau dia sentuh dengan syahwat. Kalau dia sentuh dengan syahwat. Ya, sebab kalau dia menyentuh kemaluannya ya dengan syahwat, kalau dia laki-laki itu artinya dia telah menyentuh kemaluan. Kalau dia perempuan itu artinya dia menyentuh perempuan dengan syahwat. Dan ini batal wudu menurut penulis ya. Au unsa kubulahu, demikian pula kalau perempuan menyentuh kubulnya. Jadi ada perempuan sehat dan ada perempuan apa, ada khunsa muskil, punya kelamin ganda. Perempuan ini menyentuh kubulnya, maka ini batal wudunya kalau dengan syahwat. Sebab kalau dia laki-laki itu artinya dia menyentuh ya, membatalkan wudu. Dan kalau dia perempuan itu artinya dia menyentuh apa namanya farj. Dan ini juga membatalkan. Baik. Artinya kalau tidak ada syahwat dalam menyentuhnya itu tidak ada masalah. Berarti tampak dari sini bahwa penulis merinci masalah ini di atas beberapa bentuk. Ini berkaitan dengan menyentuh khunsa muskil. Yang pertama, kalau dia menyentuh khunsa muskil tanpa syahwat, ini batal wudu atau tidak? Tidak batal wudu. Laki-laki maupun perempuan tidak batal wudunya. Yang kedua, kalau dia menyentuh dari khunsa muskil dakar kubul dan duburnya dengan syahwat, ini batal wudu atau tidak? Ini batal wudu menurut penulis. Kemudian yang ketiga, kalau dia menyentuh salah satunya, ya khunsa muskil dia sentuh dakarnya saja atau dia sentuh kubulnya. Nah, ini disebut oleh penulis beberapa keadaan. Kalau laki-laki dia menyentuh dakar, batal wudunya. Kalau perempuan dia menyentuh kubul, itu batal wudunya. Tapi kalau laki-laki dia menyentuh kubul, ya dia menyentuh kubul, ini tidak batal. Tapi kalau perempuan menyentuh, demikian pula perempuan yang menyentuh dakar, ini tidak batal. Jelas ya? Ini keadaan yang disebut oleh penulis. Nah, hakikatnya sama, kembali kepada masalah yang kita telah sebutkan tadi. Kembali ke hukum asal, menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak? Ini yang harus dibahas di akar masalah. Dan kita telah menguatkan bahwa hukumnya adalah apa? Tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan berwudu. Karena itu masalah-masalah yang dibahas oleh penulis di sini jadi kembalikan kepada hukum. Karena itu kalau di atas pendapat yang kuat, ini tidak masalah, tidak membatalkan wudu di atas keadaan manapun. Jelas ya? Hanya saya antum lihat ya bagaimana al-fuqaha sangat detail sekali dalam merinci masail. Iya, dalam merinci hukum-hukum. Ya, selesai sudah pembahasan pembatal wudu yang keempat. Sampai sini dulu ya. Ya.